Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asma'ul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita mengkaji nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakam dan Khairul Hakimin. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas makna dari nama Allah yang mulia ini. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji apa buah manis yang akan dipetik ketika kita mengimani dengan benar nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakam dan Khairul Hakimin. Yang punya kitabnya silakan dibuka di halaman 70. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif asy-syekh Abdul Aziz bin Nasir al-Judayl hafizahullah taala. من آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين إن أول ما يقتضيه اسمه سبحانه الحكم هو الرضا بحكمه عز وجل والتسليم له وأنه لا حكم يعلو على حكمه سبحانه وأنه لا أحسن منه حكما ولا شريك له عز وجل في حكمه كما أنه لا شريك له في عبادته. نعم. Buah mengimani nama Allah Al-Hakam adalah menerima dengan lapang dada hukum Allah. Apa buahnya? Menerima dengan lapang dada hukumnya siapa? Allah. Masih ingat Al-Hakam artinya apa? Maha adil. Karena Allah maha adil, maka hukumnya harus kita terima. Bukan hanya kita terima, tapi kita terima dengan lapang dada, plong, dengan penuh keridhaan. Kenapa? Karena hukum Allah itu pasti adil, bahkan maha adil. Apa kata penulis? Inna awwala ma yaqtadhihi ismuhu subhanahu al-hakam. Buah pertama, konsekuensi pertama yang paling utama ketika kita sudah mengimani nama Allah Al-Hakam adalah ar-ridha bihukmihi azza wa jalla. Menerima hukum Allah dengan keridhaan. Dengan apa? Keridhaan. Jadi dalam menyikapi musibah itu ada level yang paling tinggi namanya ridho. ada level di bawahnya namanya sabar. Ada level di bawahnya tidak nerima. Jadi orang itu ketika menghadapi musibah ada tiga kemungkinan sikapnya. Sikap yang paling bagus nomor satu, nopo? Ridho. Nomor dua, sabar. Nomor tiga, tidak menerima. Yang paling jelek yang mana? Yang ketiga. Ya wis tambahi yang keempat, memaki-maki Allah. Ini lebih apa? Lebih parah. Yang ketiga dan keempat, oke lah, jelas lah. Tapi yang pertama dan yang kedua bedanya apa? Ridho sama apa? Sabar. Ridho seperti yang saya sampaikan tadi, levelnya lebih apa? Tinggi daripada sabar. Kenapa? Karena sabar itu menerima, tapi masih ada rasa sakit di dalam hati. Masih ada rasa apa? Sakit di dalam hati. Tapi tidak terucap. Tidak apa? Terucap. Sabar itu artinya nahan. Sabar itu artinya apa? Nahan. Berarti rasa sakit itu ada, tapi diapakin? Diapain? Ditahan. Enggak terucap. Tidak terucap dengan mulut, tidak diekspresikan dengan tangan, mukul-mukul, itulah sabar. Kalau ridho, itu menerima dengan plong. Jadi tidak ada rasa apa? Sakit. Sedih, no problem. Ya, sakit itu maksudnya ada. Kenapa? Gitu. Tapi gak terucap. Minimal kita menghadapi musibah dengan apa? Sabar. Itu minimal. Syukur-syukur naik level menjadi ridha. Nomor tiga dan nomor empat gak boleh. Apa nomor tiga tadi? Gak nerima. Nomor empat maki-maki, protes kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana caranya supaya kita bisa bersikap ridha menghadapi hukum Allah, menghadapi takdir Allah? Dengan mengimani nama Allah Al-Hakam, bahwa apapun yang ditentukan dan ditetapkan oleh Allah pasti berdasarkan kemahaadilan Allah. Tidak ada hukum Allah yang mengandung unsur kezaliman. Tidak ada. Semua hukum Allah adil. Nanti kita akan jabarkan hukum Allah itu apa saja. Wa annahu la hukma ya'lu ala hukmihi subhanah. Tidak ada hukum yang lebih unggul daripada hukumnya Allah. Tidak ada takdir, tidak ada ketetapan yang lebih unggul daripada ketetapannya siapa? Allah. Wa annahu la ahsana minhu hukman wa la syarika lahu fi hukmihi kama annahu la syarika lahu fi ibadatih. Tidak ada hukum yang lebih baik dibandingkan hukumnya Allah. Tidak ada ketetapan yang lebih baik dibandingkan ketetapan Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam menetapkan hukum dan takdir, sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah dalam peribadatan kepadanya. Dah, ini buah yang pertama. Kita ulangi apa tadi? Menerima dengan lapang dada hukum Allah. Mari kita jabarkan hukum Allah itu apa saja. Nah. Wal hukmu alladhi lillahi azza wa jalla thalathatu ahkamin hiya min mujibat ismihi al-hakam. Al-awwalu al-hukmu al-kawniyyu al-qadariyyu wa huwa naw'an. Yang pertama, hukum Allah itu satu, hukum takdir. Hukum apa? Takdir. Bukankah takdir, beriman dengan takdir itu salah satu rukun iman? Nomor berapa? Nomor? 5 apa 6? 6 apa 5? 6 apa 5? 6. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Biasanya yang susah diterima yang mana? Yang baik atau yang buruk? Yang buruk biasanya. Yang biasanya susah diterima itu anaknya lahir selamat atau anaknya meninggal? Yang mana? Itu yang biasanya susah diterima. Yang susah diterima itu dapat arisan atau duit entong? Yang mana? Yang duitnya habis. Padahal dua-duanya takdir Allah. Anak lahiran takdirnya Allah. Anak meninggal takdirnya Allah. Dapat arisan takdirnya Allah. Duit habis takdirnya Allah. Yang harus kita hadapi dengan lapang dada yang mana? Dua-duanya. Jadi yang pertama adalah hukum apa? Takdir. Nah, takdir Allah itu ada dua macam. Tadi sudah kita bahas ya, baik dan buruk. Tapi menyikapi takdir Allah, ya, cara menyikapi takdir Allah itu ada dua bentuk. Nah, nau'un yumkinu mudafa'atuhu fa'alal muslimi fi'lul asbabi fi mudafa'atih. Nau'un la yumkinu mudafa'atuhu aw tammat mudafa'atuhu falam yanfa'illahu bil asbab. فموقف المسلم حينئذ الرضا والتسليم لحكم الله عز وجل واليقين بأنه سبحانه حكيم عليم لطيف له الحمد في أسمائه وصفاته وأفعاله. Takdir Allah ada dua macam cara menyikapinya. Yang pertama, takdir Allah yang bisa kita atasi. Takdir Allah yang bisa kita atasi, kita hadapi, kita atasi. Yang kedua, takdir Allah yang tidak bisa kita atasi. Ada berapa macam? Dua. Yang pertama, takdir Allah yang bisa kita atasi. Yang kedua, takdir Allah yang tidak bisa kita atasi. Contoh takdir Allah yang bisa kita atasi adalah lapar. Apa? Lapar. Jenengan kencot, takdir Allah itu bukan? Takdir Allah itu bukan? Takdir. Bisa diatasi enggak? Bisa. Priwe. Madam. Jadi kemudian yang syurido baiklah, pasrah baik. Enggak. Ini takdir Allah yang bisa diatasi. Maka kata beliau apa? Nauun yumkinu mudafa'atuhu. Takdir Allah yang pertama bisa diatasi. Fa'adal muslimi fi'lul asbabi fi mudafa'atihi. Maka seorang muslim ketika menghadapi takdir Allah yang bisa diatasi, hendaklah dia berikhtiar. Apa? Berikhtiar. Ada contoh yang lain selain lapar? Hah? Apa? Haus. Kita atasi dengan apa? Minum. Ada lagi? Apa? Ngantuk. Takdir Allah. Kita atasi dengan tidur. Jangan sekarang. Jangan sekarang. Ya. Karena belum waktunya. Ya. Apa lagi? Kebelet. Betul. Jangan ditahan. Apalagi sholat. Enggak boleh lagi sholat itu nahan kebelet. Ya. Baik BAK maupun BAB enggak boleh. La yusalli ahadukum bahwa yudafi'uhul akhbasan. Tidak boleh kalian sholat sambil nahan kebelet. Kebelet BAK maupun BAB. Kenapa? karena nanti fokusnya adalah menahan supaya gak keluar. Akhirnya sholatnya rusak. Wong suruh fokus mengingat bacaan sholat, malah fokus ngurusi weteng kan kepriwe. Ya, apalagi apa? Sakit, jahil, ya tidak tahu, tidak tahu tentang ilmu agama. Itu harus dihadapi. Cara menghadapinya dengan ngaji. Ya. Apalagi sakit, betul, sakit diatasi dengan berobat. Tapi nanti ketika sudah berobat tidak sembuh, nanti masuk ke yang takdir yang tidak bisa diatasi. Oke. Masih banyak contoh yang lain, sumuk, ya, gerah. Bagaimana mengatasinya? Kipasan. Ya. Jadi jangan mengatakan sumuk lah wis takdir wis. Ya kipasan enggak masalah, boleh. Ya. Hujan. Supaya enggak kehujanan apa? Pakai payung, pakai mantel. Ya. Bannya bocor. Ditambal. Ya. Jadi inilah contoh-contoh takdir-takdir yang bisa diatasi. Oke. Yang kedua, apa tadi? Yang tidak bisa diatasi. Yang tidak bisa diatasi, kata beliau, wa nau'un la yumkinu mudafa'atuhu. Yang kedua adalah takdir yang tidak bisa diatasi, au tammat mudafa'atuhu falam yanfa'illahu bil asbab. Atau takdir yang sudah dicoba untuk diatasi tapi ternyata gak bisa. Contohnya apa tadi? Sakit. Jadi kalau kita lagi sakit itu kita suruh berobat. Rasulullah SAW nyuruh tadawaw, berobatlah kalian. Fa inna allaha lam yunzil da'an illa wa anzala ma'ahu dawa'an. Sesungguhnya Allah itu tidak menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya. Tapi jahilahu man jahilahu wa alimahu man alimahu. Tapi ada yang tahu obatnya, ada yang tidak tahu obatnya. Namun kita tetap disuruh nabo ikhtiar. Makanya tidak masalah. Kita pakai obat A, kok belum sembuh? Kita pakai obat B. Kok belum sembuh? Kita pakai obat C. Tidak masalah. Batuk misalnya. Biasanya kita batuk, apa biasanya? Yang herbal misalnya apa misalnya? Jeruk sama kecap misalnya. Sudah minum, kok enggak? Nefek. Enggak apa-apa ganti. Pakai apa misalnya? Hah? Jahe merah, boleh ya? Pakai jahe merah. Nanti enggak sembuh juga pakai. Enggak masalah, boleh-boleh saja. Ya. Gonta-ganti obat, itu enggak masalah. Sampai ketemu yang cocok, enggak apa-apa. Sariawan, ya. Atau pusing. Tapi kalau misalnya kita sudah melakukan berbagai macam cara, kita sudah berdoa, kita sudah meruqyah, ya, ruqyah juga bagian dari pengobatan. Kok enggak sembuh-sembuh? Berarti bisa jadi ini termasuk bagian dari yang tidak bisa diatasi. Atau bahkan sampai kita meninggal dunia karena sakit itu, padahal kita sudah nopo maksimal dalam berupaya, maka berarti kesimpulannya itu termasuk takdir yang tidak bisa diatasi. Ya. Contoh yang lain, gempa. Kenapa? Gempa bumi. Gempa bumi itu takdir Allah atau bukan? Takdir Allah. Ya. Jadi gempa bumi itu jangan cuma dilihat dari sisi fenomena alam saja. Ada sebagian orang di zaman ini ingin menjauhkan kita dari keyakinan tentang keberadaan sinten Allah. Sehingga setiap ada kejadian, entah itu gempa bumi, entah itu tsunami, entah itu banjir, entah itu longsor dan lain sebagainya, musibah-musibah yang terjadi, itu selalu yang dibahas adalah, oh ini karena adanya pergeseran lempeng, oh ini karena adanya perubahan cuaca, oh karena ini dan sebagainya. Yang pertama harus diyakini itu bagian dari nama takdir Allah. Untuk apa Allah menakdirkan itu? Ya. Salah satu misinya, motifnya Allah menakdirkan itu adalah untuk memberikan apa? Peringatan. Kepada siapa? Kepada umat manusia. Peringatan atas apa? Atas dosa-dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Begitu salah satu cara Allah mengingatkan manusia. Karena ada sebagian manusia diingatkan dengan cara yang halus, tidak mempan. Maka perlu diingatkan dengan cara yang keras. Diingatkan dengan halus bagaimana? Dengan dikasih nikmat yang banyak. Ada sebagian orang itu dikasih nikmat yang banyak sama Allah, padahal dia banyak dosa. Sadar, ada sebagian orang seperti itu. Aku akeh dosa ini, tapi kok rezekine apa? Lancar banget ya. Ki jane maksudnya apa? Jangan-jangan ini is didroj. Kemudian dia konsultasi sama ustaz, konsultasi sama ulama, sama kiai. Kemudian dikatakan, iya hati-hati mas, itu bisa jadi istidrot. Astaghfirullah. Saya mau tobat. Ini berarti mempan diingatkan dengan cara yang halus. Ada sebagian orang gak mempan. Maka perlu yang keras. Ya. Yang keras itu salah satunya musibah, bencana alam. Itu salah satu cara Allah mengingatkan umat manusia. Harapannya setelah terjadi bencana itu, umat manusia semakin soleh, semakin berupaya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Berarti kita nggak boleh dong mengkaji dari sisi ilmu pengetahuan modern, teknologinya. Ya boleh-boleh saja. Siapa bilang nggak boleh? Jadi introspeksi atas kesolehan pribadi pasca bencana alam itu tidak berarti kita tidak melakukan analisa secara ilmu pengetahuan modern. Kita tetap melakukan analisa tersebut. Jadi dua langkah ini dilakukan, introspeksi kesolehan diri sama analisa teknologi. Itu bukan dua hal yang kontradiktif. Kalau introspeksi keimanan berarti enggak boleh cawe-cawe masalah nopo? Pengetahuan. Kalau sudah meneliti pengetahuan berarti enggak boleh cawe-cawe tentang introspeksi keimanan. Enggak, itu dua hal yang bisa jalan bersama. Salah enggak kalau misalnya setelah terjadi gempa terus ada para peneliti yang membuat alat mendeteksi gempa? Salah enggak? Boleh enggak? Boleh. Siapa bilang enggak boleh? Ya, setelah kejadian tsunami, ya, ada para peneliti, ya, para ilmuwan berusaha menemukan alat untuk mendeteksi tsunami. Harapannya apa? Harapannya ketika ada sinyal dikirimkan, alat tersebut mengirimkan sinyal, ya. Kan tsunami enggak ujuk-ujuk ya. Ya. Begitu ada sinyal, bisa dilakukan evakuasi, diselamatkan. Enggak masalah, boleh seperti itu. Ini bisa termasuk dalam kategori takdir yang keberapa? Yang pertama, yang bisa diatasi. Tapi seandainya sudah dipasang alat itu, kok ternyata alatnya rusak? Apa dipangan iwak paus? Atau konslet? Atau baterainya habis? atau apalah, kemudian ternyata tidak mengirimkan sinyal, akhirnya terjadilah tsunami dan memakan korban begitu banyak, berarti ini masuk yang mana? Takdir yang kedua. Kan gak ada kontradiksi antara meyakini itu sebagai musibah dengan mengupayakan ilmu pengetahuan modern. Gak ada kontradiksi. Oke, setelah terjadi gempa, para arsitek meneliti bangunan-bangunan yang hancur. Kemudian diteliti, ternyata banyak terjadi kecurangan. Kecurangan dalam apa? Dalam konstruksi bangunan. Seharusnya pakai besi full, ternyata pakai besi kurus. Panjenengan ngerti enggak ini ada besi apa namanya? Gemuk, ada besi apa? Apa? Hah? Lempeng. Kerempeng, ya kurus pada baik. Ya. Jadi sing dia takut bangunan. Ngerti itu? Ada besi full, ya. Ada besi mungkin sedang, ada besi kurus gitu. Mereka tahu. Ya. Dan itu sudah ada hitung-hitungannya. Sudah ada hitung-hitungannya. Secara ilmu arsitektur bangunan. Oh, kalau misalnya lantai 2, maka harusnya pakai besi ukuran sekian, misalnya 16 kah? Ya. Oh, kalau lantai 3, berarti harus pakai ukuran besi pinten? 19 misalnya. Oh, kalau sudah pakai tingkat, oh berarti harus bikin cakar ayam. Cakar ayam antara satu bangunan yang tingkat 2 dengan satu bangunan yang tingkat 3, tingkat kedalamannya dan kelebaran cakar ayamnya itu beda. Kondisi kontur tanah juga berpengaruh. Oh, kalau tanahnya ini labil, ya. Kalau tanahnya labil atau terlalu gembur, maka perlu ditambahin apa? Paku bumi. Perlu ditambahi paku bumi. Jadi di bawah cakar ayam ditambahi paku-paku-paku yang bentuknya adalah besi, ya, yang sudah dirangkai kemudian dimasukkan seberapa meter sampai ketemu lapisan tanah yang keras. Ustaz jadi ngerti. Ya, karena bangunan di pondok ini saya awasi. Ya. Jadi dari pemilihan besi ini saya awasi. Saya enggak mau bangunan asal-asalan karena jenengan menitipkan info jenengan di pondok ini. Saya enggak mau titipan dari jenengan itu cuma bertahan setahun dua tahun, enggak mau. Saya pengennya jenengan itu kalau nitipkan infak di sini bisa bertahan selama mungkin yang dimungkinkan oleh ukuran bangunan. Ya. Maka saya awasi sih, ya. Jadi enggak, saya paling anti kayak misalnya campuran antara apa tadi, tanah, antara pasir terus apa semen sama split misalnya lagi ngecor. Oh, saya anti kalau misalnya harusnya campurannya 3-4-5 misalnya, ya, kok kemudian dibikin 3-10, ya, bukan anti, nggak boleh. Kan sering kejadian kan di proyek-proyek, wong tembok kok bisa dicukil nganggo apa, nganggo tangan, nggak usah pakai palu, cukil oleh tangan bisa. Itu berarti ada mal tukang, ada mal pertukangan di situ. Karena pengen nyari untung banyak, tapi membahayakan orang lain. Gak boleh, ya. Gak boleh. Setelah terjadi gempa, kemudian dilakukan penelitian bangunan-bangunan mana yang pada hancur. Kemudian ditemukan, oh ternyata bangunan ini hancurnya adalah karena tidak sesuai dengan aturan bangunan. Dari penggunaan besinya, dari pencampuran semen dan pasirnya, komposisinya. lalu dilakukan introspeksi perbaikan di masa yang akan datang, semakin diperketat perizinan pendirian apa? Bangunan. Boleh atau tidak? Boleh, gak apa-apa. Itu bagian dari antisipasi terjadinya gempa atau terjadinya korban jatuh banyak akibat apa? Gempa. Gak masalah ya. Oke. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi takdir yang tidak mungkin untuk diatasi? Kata beliau, famauqiful muslimi hina idzin ar-ridha wat taslim li hukmillahi azza wa jalla. Maka seharusnya sikap muslim menghadapi takdir yang tidak bisa diatasi adalah ridho. Berlapang dada menghadapi takdir tersebut. Kenapa kita harus lapang dada? Wal yaqin bi annahu subhanahu hakimun alimun latifun. Karena kita meyakini bahwa Allah itu adalah hakim maha bijaksana, alim maha mengetahui, latif maha halus. Jadi ketika Allah menakdirkan ada keluarga kita yang meninggal dunia, ketika Allah menakdirkan usaha kita bangkrut, ketika Allah menakdirkan duit kita habis, ketika Allah menakdirkan kita sakit, yakinlah bahwa Allah maha bijaksana, Allah maha mengetahui, Allah maha lembut kepada kita. Maksudnya bagaimana Ustaz? Allah itu maha tahu yang cocok buat kita hari ini itu punya duit atau gak punya duit. Allah itu maha tahu yang baik buat kita hari ini sakit apa sehat. Allah itu maha tahu tadi menjelang maghrib itu bagusnya hujan atau terang. Allah maha tahu. Jadi sudah gak usah protes ya. Orang ngaji mulu hutan ini orang ngaji mulu terang. Gak boleh. Berarti berangkat pakai mantel boleh gak? Boleh. Tapi protes kenapa hujan? Tidak boleh. Atau manggil pawang hujan? Tidak boleh. Tapi melakukan apa namanya? Cuaca namanya? Rekayasa cuaca dengan teknologi tidak apa-apa. Ya, karena itu terbukti secara ilmiah. Tidak apa-apa. Tapi manggil pawang hujan, klinding, ngisi-ngisi akan dunia. Memalukan dunia dan tidak cocok dengan agama kita, itu yang lebih penting. Jadi kita bersikap ridho karena kita yakin Allah maha bijak, maha lembut, maha mengetahui. Lahul hamdu fi asmahi wa sifati wa fa'ali. Dan Allah itu maha terpuji sifat-sifatnya, perbuatannya, takdirnya, nama-namanya, semuanya Allah itu maha terpuji. Baik, kita lanjut jenis yang kedua dari hukum Allah. Ya. Asani al-hukmu ad-diniyyu syar'i. Wa laysa amama al-muslimi iza'a hadha an-naw'i min al-hukmi illa at-taslim wal-iz'an wal-qabul. Wa lazimu hadha al-imani al-kufru bi kulli qawanin al-bashari wa dasatirihim allati tu'aridu hukmallahi wa syara'ahu al-mutahhar. Naam. Yang kedua, hukum syariat. Napa? Hukum syariat. Syariat siapa? Syariat napa? Aturan apa? Aturan agama. Aturan kehidupan. Dari sinten? Dari Allah. Ya, kalau yang pertama tadi hukum apa? Takdir. Yang kedua hukum syariat. Contoh misalnya Allah membuat syariat aturan sehari kita harus apa? Sholat 5 kali. Itu namanya syariat. Allah menakdirkan hukum, ya, membuat hukum syariat bahwa kita ya harus menutup aurat misalnya. Itu adalah bagian dari hukum syariah. Allah memerintahkan kita untuk belajar agama alias ngaji. Itu namanya hukum syariat. Dan hukum syariat itu pasti baik. Makanya sikap kita adalah menerima dengan totalitas hukum Allah Azza wa Jalla. Karena pasti membawa apa? Kebaikan. Jadi gak mungkin ngaji itu menyebabkan stunting, itu gak mungkin. Nyambung lu, ya. Ya tapi kan ngaji awan bumi, ya siang malam ngaji, akhirnya anaknya jadi apa? Terlantar. Berarti yang salah itu bukan ngajinya, yang salah adalah porsinya. Jadi yang diperbaiki itu porsinya, bukan jangan dibikin orang jadi enggak suka ngaji. Kira benar. Justru malah saya katakan, ngaji itu salah satu upaya mengatasi stunting. Cukup benar, Ustaz. Ngaji kok mengatasi stunting? Loh, pengajian itu temanya kan macam-macam ya. Temanya macam-macam pengajian. Salah satu tema pengajian adalah memberikan pengetahuan kepada orang tua. Apa kewajiban orang tua kepada anak? Begitu kan? Ya, orang ini. Alhamdulillah. Salah satu materi pengajian adalah mengajarkan kepada para orang tua apa kewajiban orang tua kepada anaknya. Contoh, di pengajian itu diajarkan kewajiban bapak itu adalah mencari nafkah untuk membiayai siapa? Istri dan anaknya. Apakah ini mengakibatkan stunting? Wong diajari supaya nyari duit, kerja keras supaya bisa membiayai, membelikan susu, membelikan beras, membelikan apa lagi? Lauk pauk, sayur, buah-buahan buat anaknya. Kok mengakibatkan stunting? Ya enggak, justru malah mencegah apa? Stunting. Oke. Ibu ngaji, diajarin kewajibannya ibu. Apa kewajibannya ibu? Merawat, memperhatikan, mendidik anaknya. Apa ini menyebabkan stunting? Kan enggak. Justru yang mengakibatkan stunting itu adalah ibu-ibu yang enggak pernah ngaji, tiap hari mainan HP. Anaknya kencoten malah anaknya kencoten, anaknya kelaparan, malah ibunya main game. Ya. Itu yang menyebabkan stunting. Bang, ibunya disuruh ngaji supaya tahu kewajiban seorang ibu menyusui, merawat, ya, membimbing, memperhatikan, ya. Ini enggak ada hubungannya dengan masalah stunting, justru malah mengatasi apa? Stunting. Ya. Jadi hukum Allah, syariat Allah itu harus kita terima dengan apa tadi? Dengan hati yang lapang, ya, kata beliau, walaisa amamal muslimi iza ahadan nau'i minal hukmi. Sikap seorang muslim menghadapi hukum syariat adalah tidak ada lain kecuali at-taslim wal iz'an wal qabul, menerima dengan hati yang prong. Walazimu hadzal iman, konsekuensinya al-kufru bi kulli qawaninil bashari wa dasatirihim allati tu'aridu hukmallahi wa syar'ahu al-mutahhar. Konsekuensinya kita harus menolak aturan yang dibikin manusia yang bertolak belakang dengan aturannya sinten? Allah. Jadi yang ditolak itu enggak semua aturan manusia, tapi aturan manusia yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Contoh, bikin undang-undang. Apa undang-undang? Halal nikah dengan sesama jenis. Ini harus ditolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan aturan Allah. Ada undang-undang wajib pakai helm. Jadi menem. Diterima atau ditolak? Terima. Dan itu buat keselamatan kita kok. Itu bagian dari ikhtiar. Ya. Musyung di bu ayatin di wala tulku bi anfusikum ila tahlukah wala tulku bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian jerumuskan diri kalian dalam kebijaksanaan. Pengen ayatnya? Hadirin ini jajan. La darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Kurang? Saya bukan polisi loh. Saya hanya menjelaskan hukum. Nah, seperti itu. Lanjut terakhir. Al-Thalith al-Hukm al-Jazai. وهو الحكم الذي يحكم به الحكم العدل بين عباده يوم القيامة بمجازاتهم على أعمالهم والحكم بين المتخاصمين والمختلفين وإظهار الحق ورد المظالم إلى أهلها. وهذا النوع من الحكم هو من مقتضيات اسمه سبحانه الحكم. والإيمان بهذا يثمر في قلب العبد الخوف من الله عز وجل في هذه الدنيا والالتزام بشريعته والقيام بما يرضيه والابتعاد عن مساخطه والحذر من مظالم العباد وحقوقهم. Yang terakhir, yang ketiga adalah hukum balasan. Hukum apa? Balasan. Balasan apa? Balasan atas perbuatan yang kita lakukan. Itu hukum Allah. Orang yang beriman akan dibalas dengan apa? Surga. Orang yang tidak beriman akan dibalas dengan neraka. Itu harus kita terima. Harus kita terima. Itu bagian dari hukum Allah. Kalau kita tahu Allah itu akan membalas, maka kita harus berhati-hati. Karena nanti di hari kiamat, balasan itu akan didapatkan secara sempurna. Jangan pernah berpikir bahwa kejahatan yang dilakukan di dunia dan belum mendapatkan balasannya di akhirat itu akan dilupakan. Oh enggak, Allah itu cuma menunda tapi tidak melupakan. Innallaha yumhilu wa la yuhmilu. Allah itu kadang menunda tapi tidak pernah melupakan. Orang yang berbuat zalim kok belum mendapatkan apa? Balasan di dunia. Itu bukan karena Allah lupa, tapi karena Allah tunda. Maka tunggu saatnya ketika ada pembalasan secara sempurna. Kapan itu? Di akhirat. Maka hati-hatilah. Inilah pembahasan tentang nama Allah Al-Hakam dan Khairul Hakimin. Kita akan berpindah insyaallah pada pertemuan berikutnya untuk mengkaji nama-nama Allah yang mulia yang lainnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.